dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu. Redup serasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. Waktu berjalan lambat mengiring dalam titian takdir hidupku. Cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silamku. Coba tuk melawan getir yang terus ku kecap, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu, mengalir mengisi laju darahku. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecium, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Apalah arti hidupku ini, memapahku dalam ketiadaan. Segalanya luruh, lemah tak bertumpu, hanya bersandar pada dirimu. Tak bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan dirinya. Coba tuh melawan getir yang terus ku kecap, meresap ke dalam renung sukmaku. Coba tuk singkirkan aroma nafas tubuhmu, mengalir mengisi laju darahku. Semua tak sama, sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecium, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi hangat pelukmu, selembut telah. ada satu pun yang mampu menjadi seperti kapan kau mesti